Lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti alun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan